Luar biasa. Oke, monggo Yupalapa. Thank you. biasa. Alhamdulillah. Amin. Yang sudah berbagi saya doakan semoga sehat selalu. Amin. Rezeki ini lancar. Alhamdulillah. Mugi-mugi tahun depan kita bisa ketemu.